بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا مولانا، kemarin kita telah masuk pada kaidah yang keempat. Apa inti kaidah ini? Kaidah kemarin intinya bahwasanya zahir dari suatu nas-nas adalah na'am, apa-apa yang muncul dalam ya benak atau pikiran kita berupa makna-makna, yang makna-makna tersebut berbeda-beda sesuai dengan konteks dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, jadi apa yang muncul dalam benak kita tentang suatu makna nas, yang ini diambil dari apa konteks, bagaimana pengucapan nas tersebut, konteksnya bagaimana, inilah yang dimaksud dengan zahir dari suatu nas. Makanya zahir dari suatu nas berbeda-beda sesuai dengan apa konteksnya, yaitu maknanya, maksudnya makna dari suatu nas berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Taib, jadi bagi anda. Nah, kaidah ini untuk membantah siapa? Taib. Nah, orang-orang ahlul majaz, bukan ahlul hijaz. Nah, taib ahlul majaz. Jelas. Nah, ahlul majaz yaitu mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya suatu kalimat afanifillah ada makna hakiki dan ada makna apa? Majaz. Makna majaz adalah makna kiasan yang keluar dari hakikat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kemarin disebutkan contoh dengan lafaz qaryah. Lafaz qaryah dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa makna sesuai dengan konteksnya. Apa saja yang kemarin disebutkan alinkum? Bermakna suatu desa, yaitu perkampungan yang terdiri dari apa, bangunan-bangunan dan penduduk. Terus suatu kaum, yaitu penduduknya. Nah, dan kedua makna ini, mana yang makna hakiki dan makna yang mana majas? Kedua-duanya hakiki. Baik. Contoh yang bermakna kaum. Surat Al-Isra. Baik. Ayat yang ke-58 yang artinya gitu. Nah, bunyinya bagaimana? Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban syadidan. Hasanah. Yakni wa in min qaumin, yang dimaksud adalah kaumnya. Dan yang lebih masyhur lagi untuk contoh ini apa? Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Nah, ini jenis. Sekarang contoh yang lain, afanifillah, perhatikan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa taqul sana'tu hadha bi yadi. Sana'tu hadha bi yadi. Maknanya apa ini? Ridwan. Tayyib, sana'a yasna'u. Membuat. Lari sodak tu hadza biyadi, maknanya apa? Mudzaifah. Saya membuat ini dengan tanganku. Maksudnya tangan apa? Tanganku, ya. Baik. Fala takunu al-yadu kal-yadi fi qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Nah, terhadap apa-apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan. Li'anna al-yada fil mithali udhifat ila al-makhluq fatakunu munasabatan lah. Wa fil ayati udhifat ila al-khaliqi fatakunu la'ikatan lah, la'ikatan bihi. Fala ahada salimul fitrati sarihul aqli ya'taqidu anna yadal khaliqi kayadil makhluq au bil aks. Maka naam iyad pada perkataan sanatu hadza biyadi, naam tidaklah sama dengan iyad pada firman Allah Subhanahu wa taala lima khalaqtu biyadaya. Kenapa? Dikarenakan iyad naam yaitu tangan pada contoh yang pertama itu diidhafahkan kepada makhluk. Lim sanatu hadza biyadi, aku telah membuat ini dengan tanganku. Atau kalau dua tangan misalnya biyadaya, dengan kedua tanganku. Ini tangan siapa? Makhluk. Maka itu ya sesuai dengan keadaan makhluk. Tangan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Wa fil ayah, dan pada ayat lima khalaqtu biyadaya, iyat tersebut diidhafahkan kepada al-khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga na'am tangan tersebut pun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang fitrahnya selamat dan akalnya sehat berkeyakinan bahwasanya tangan zat yang maha pencipta itu seperti tangannya makhluk atau sebaliknya. Ya tidak. Tidak akan mungkin. Nah, seorang yang berakal sehat dan fitrahnya selamat kemudian mengatakan, oh berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Mungkin tidak seperti ini? Tidak mungkin. Yang mengatakan seperti itu hanyalah orang-orang yang akalnya sudah tidak sehat. Paham? Ini harus terpatri pada diri-diri kita. Wa naqul, dan juga kita katakan, ma'indaka illa Zaid, ma'indaka illa Zaid, wa ma Zaidun illa indak. Fatufidul jumlatu thaniyatu ma'na ghayra ma tufiduhul ula ma'atihadil kalimat. Lakin ikhtalafat tarkibu faghayyaral ma'na bihi, atau faghayyiral ma'na bihi, lebih bagus dengan mabni majhul, faghayyiral ma'na bihi. Perhatikan kata-katanya semuanya sama, ma'indaka illa Zaid, tidak ada di sisimu kecuali si Zaid, yaitu tidak ada bersamamu kecuali Zaid. Berarti ada enggak yang bersamamu selain Zaid? Indaka wahyu, enggak ada kalau sesuai dengan kalimat ini. Sekarang kalimat yang lain, wa ma Zaidun illa indak, wa ma Zaidun illa indak, tidaklah si Zaid kecuali ada di sisimu. Maksudnya dia tidak pergi kemana-mana, dia terus menerus bersama dengan kamu. Nah, perhatikan makna yang ditunjukkan oleh dua susunan kalimat ini. Alhamdulillah. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kalimat yang kedua, wa ma Zaidun illa indak, memberikan faidah makna yang berbeda dengan kalimat yang pertama, ya tidak? Padahal kata-katanya sama enggak? Kata-katanya sama, cuman susunannya dibedakan. Susunannya berbeda. Kalau yang pertama na'am indaka yang setelah ma, kalau yang kedua z-nya yang jatuh setelah ma. Ternyata memiliki makna yang berbeda. Nah, ini didatangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin untuk menunjukkan bahwasanya makna dari suatu kalimat, nah, makna dari suatu kata itu bergantung kepada apa? bergantung kepada apa Muhammad Palembang? Konteks na'am, yaitu susunan kata-kata tersebut, ya tidak? Makanya penting ikhwanifillah seorang menyusun kata yang baik. Jangan amburadul, bolak-balik. Nah, baik. Menyusun kata yang bagus. Nah, idza taqarrara hadza fa dhahiru nususis sifati ma yatabadaru minha ila dhihni min al ma'ani. Maka zahir dari nas-nas sifat, ya, nas-nas yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang na'am muncul. Na'am dari zahir tersebut di benak kita berupa makna-makna. Atau lebih mudahnya dalam bahasa kita yaitu apa? Berarti zahir dari suatu sifat adalah makna yang muncul di benak kita yang dihasilkan oleh suatu konteks kalimat. Nah, kalau konteks kalimatnya berbeda, maka berbeda pula maknanya. Tayib. Contoh yang lain misalnya apa? Dalam bahasa kita saja. Nah, telah datang wahyu. Nah, ke tempat kita. Nah, kemudian kalimat yang lain. Nah, setelah meninggalnya Nabi telah terputus wahyu. Sama-sama wahyu. Ya wahyu. Hah? Mana yang pertama apa? Mana yang pertama? Telah datang wahyu ke tempat ini. Kita mengatakan demikian. Maksudnya wahyu apa? Hah? Ya orang yang namanya wahyu. Ya kan? Kalau tadi telah terputus wahyu setelah meninggalnya Nabi, berarti maksudnya wahyu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Paham? Ini maksudnya ya. Berarti besok jangan sampai salah lagi kalau ada pertanyaan. Waqad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan manusia terbagi pada permasalahan zahir dari suatu nas menjadi tiga golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama. Man ja'alu dhahiral mutabadira minha ma'nan haqqan yaliqu billahi azza wa jalla. Wa abqau dalalataha 'ala dhalik. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. Ini golongan yang pertama, golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang menjadikan zahir yang muncul dari nas-nas tersebut ikhwani fillah na'am berupa makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka membiarkan penunjukan nas-nas tersebut na'am sebagaimana datangnya. Dibiarkan nas tersebut sesuai dengan zahirnya, tidak diubah-ubah. Nah, mereka itulah para salaf. Na'am yang mereka telah bersatu di atas perkara yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya. Dan tidaklah benar lakab ahli sunnah kecuali untuk mereka. Jadi golongan yang pertama secara mudahnya adalah golongan ahli sunnati wal jamaah, yaitu mereka-mereka yang menjadikan zahir dari suatu nas na'am makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetapkan makna tersebut, tidak mereka ubah-ubah. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, nah, kita baca dulu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin berhubungan dengan golongan yang pertama. Qala waqad ajma'u 'ala dhalika kama naqalahu Ibnu Abdul Barr. Dan mereka telah berijma' di atas hal tersebut sebagaimana telah dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar. Faqala ahlu sunnati mujmi'una 'ala al-iqrari bis sifati al-waridati kulliha fil Qur'anil Karimi was sunnah. Ahli sunnah telah berijma' di atas penetapan sifat-sifat yang datang secara keseluruhan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah. Tentunya sunnah yang dimaksud sunnah yang sahihah, sebagaimana telah kita lewati tanbih pada pembahasan kaidah yang keberapa? Kaidah yang keberapa, Ja'far? Kaidah yang pertama, wal imanu biha. Taib atau pada alal ikrar, alal ikrari wal imani biha. Taib, dan berijma' juga na'am di atas apa keimanan terhadap sifat-sifat yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah tersebut. Wa hamliha alal haqiqati la alal majaz, dan juga berijma' untuk membawa nas-nas tersebut sesuai dengan hakikatnya, bukan apa? Bukan dibawa kepada makna majaz. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik wa la yahudduna fihi sifatan mahsura. Hanya saja mereka tidak membagaimanakan sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut, dan mereka tidak menetapkan batasan pada sifat-sifat tersebut sehingga menjadi suatu sifat yang terbatas. Nah, atau mereka tidak mendapatkan batasan-batasan pada suatu sifat yang terbatas. Maksudnya ikhwan fillah, nah, tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala pada bentuk tertentu. Tapi mereka apa? Tetapkan sifat tersebut dan tetapkan maknanya. Beriman dengannya, na'am, sesuai dengan makna hakikat yang ditunjukkan oleh lafaz tadi, dan tidak membagaimanakan serta tidak menyamakan dengan makhluk. Itu intinya. Waqala al-Qadhi Abu Ya'la fi kitabi Ibtali Ta'wil, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wa la tashaghulu bi ta'wiliha. Tidak boleh untuk membantah khabar-khabar ini, yaitu hadith-hadith yang datang dari Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh menyibukkan diri dengan mentakwilnya. Takwil yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud takwil di sini apa? Indaka Nafi'. Taib, menyimpangkan makna dari makna yang hak. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, dan yang wajib adalah membawa nas tersebut sesuai dengan zahirnya. Wa annaha sifatullah, dan bahwasanya itu adalah sifat-sifat Allah. La tushbihu sifati sa'iril mausufina biha minal khalq, yang tidak menyamai sifat-sifat keseluruhan makhluk yang apa disifati dengannya. Jadi walaupun sama-sama disifati dengan mendengar, nah, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran semua makhluknya. Ini harus kita na'am yakini dengan seyakin-yakinnya. Qala wa la ya'taqidu tashbiha fiha, dan tidak boleh meyakini penyerupaan Allah dengan makhluknya pada sifat-sifat tersebut. Lakin ala ma ruya 'anil Imam Ahmad wa sa'iril a'immah, akan tapi keyakinan dan prinsip kita di atas perkara yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan keseluruhan para imam, yang mereka apa? Menegaskan dengan istilah apa? Amir ruha kama ja'at, yaitu jalankan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya, dengan kita menetapkan lafadznya juga maknanya, dan beriman dengan apa? Dengan hal-hal yang ditunjukkan olehnya. Naqala dzalika an Ibn Abdul Bar wal Qadi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fil fatwa al-Hamawiyyah min majmu'il fatawa Ibn al-Qasim. Baik. Jadi terjadi ijma' di kalangan ahli sunnah tentang wajibnya na'am tayyib menerima zahir dari suatu nas, tidak boleh kita mentakwilnya. Wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wa at-tariq al-qawim wa al-hakim wa dhalika liwajhain. Dan ini adalah madhab yang benar dan jalan yang lurus, yang bijak. Yang demikian itu dikarenakan dua sisi. Nah, sisi kebenarannya apa? Antum harus pahami pada setiap permasalahan, ya khanifillah. Ketika kita merojihkan suatu pendapat yang hak, harus tahu sisi benarnya mana, ya. Ini na'am hendaknya antum biasakan ketika menguatkan suatu pendapat, harus na'am mengetahui sisi na'am yang mana kok dia pendapat tersebut dikuatkan. Al-awwal annahu tatbiqun tamun lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah min wujubil akhdi bima ja'a fihi ma min asma'illahi wa sifatih. Karena itu adalah apa? Penerapan secara sempurna terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab wa Sunnah berupa wajibnya mengambil apa saja yang datang di dalam keduanya, yang berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama ya'lamu dhalika min tatabbu'ihi bi'ilmin wa insaf. Kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Antum harakati biar enggak keliru lagi. Man di sini bukan min. Jadi wajib, karena itu adalah apa? Penerapan secara sempurna apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan Sunnah. Sebab apa? Dalam Al-Kitab dan Sunnah diperintahkan untuk mengambil segala sesuatu yang datang di dalamnya, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana hal ini telah diketahui oleh siapa saja yang na'am menelitinya dengan ilmu dan dengan keadilan. Athani an yuqal innal haqqa imma an yakuna fi ma qalahu salaf aw fi ma qalahu ghayruhu. Sekarang dengan apa? Dengan penalaran. Sekarang gunakan nalar antum semua. Baik. Yang kedua, ikhwan fillah, kenapa kok pendapat yang pertama ini pendapat yang hak? Dikarenakan apa? Dikatakan bahwasanya perkara yang benar kemungkinannya itu ada pada perkara yang dikatakan oleh para salaf atau yang dikatakan oleh selain salaf. Dan wasani batil, kemungkinan yang kedua jelas kemungkinan yang batil. Kenapa? Sebab li'annahu yalzamu minhu an yakuna salafu minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahiran. Tentunya kemungkinan yang kedua batil, yaitu bahwasanya kebenaran itu berada pada hal yang dikatakan oleh selain salaf. Kenapa? Dikarenakan hal ini melazimkan bahwasanya para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka telah berbicara dengan sesuatu yang batil, baik secara tegas atau na'am secara zahir. Tasrihan yaitu tegas, betul-betul na'am nas, afani filah. Kalau zahir adalah apa? Berdasarkan makna yang kuat yang diambil dari perkataan mereka. Tapi ada kemungkinan lain. Walam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu i'tiqadu. Dan mereka, nah ini konsekuensinya, bahwasanya salaf itu telah berbicara dengan batin dan mereka tidak berbicara walaupun satu kali saja dengan tegas maupun secara zahir tentang al-haq yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib untuk diyakini. Tentunya ini tuduhan kepada para salaf dengan tuduhan yang keji. Wa hadza yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haq wa imma alimina bihi lakin katamu. Dan ini melazimkan bahwasanya para sahabat dan tabi'in, nah, kemungkinannya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui al-haq atau orang yang mengetahui tapi menyembunyikan. Mana kemungkinan yang benar? Kemungkinan yang benar mana, Ahmad? Hah? kedua-duanya salah, tidak ada yang benar. Nah, kain wakilahuma batil, dan keduanya batil. Wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum, dan kebatilan suatu kelaziman menunjukkan batilnya perkara yang apa, yang diambil kelaziman itu darinya. Nah, ini yang paham alhamdulillah, yang tidak paham nanti ada poin yang harus antum ingat saja. Tapi ini penting. Nah, mafhum Rifqi harus paham. Zain, apa Zain? Nah, wabutlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum, bahwasanya kebatilan suatu kelaziman. Kelaziman di sini mana Abu Zaid? Nah, bahwasanya para sahabat itu bodoh atau mereka tahu tapi menyembunyikan. Ini batil. Nah, kelaziman yang batil seperti ini menunjukkan naam batilnya perkara yang kelaziman tersebut ditarik darinya, yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-malzum. Nah, al-malzum dalam konteks kita apa? Hah? Yaitu bahwasanya perkara yang hak itu adalah yang ada pada selain salaf. Taib yang pertama kali, yaitu aw fi ma qalahu ghairuhu. Bahwasanya innal haq na'am fi ma qalahu ghairu salaf. Ini malzumnya. Berarti ini batil ya tidak? Kenapa kita mengetahui kebatilan ini? Karena memiliki kelaziman yang batil. Fata'ayyana an yakuna al-haqqu fi ma qalahu salaf duna ghairihim. Maka dengan ini na'am jelaslah. Nah, dan merupakan perkara yang harus bahwasanya perkara yang hak itu ada pada hal-hal yang dikatakan oleh para salaf, bukan pada selain mereka. Nah, kesimpulannya ikhwan fillah, antum ingat-ingat poin terpenting yang harus dikuasai di sini. Nah, tain bahwasanya berhubungan dengan mensikapi zahir dari suatu nas, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Sekarang kita baru mengambil golongan yang pertama, dan ini golongan yang di atas al-haq, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka yakini? Nah, Abu Mujahid, secara mudahnya bahwasanya zahir dari suatu nas itu adalah makna yang hak, yang hakiki, yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memalingkan ke makna yang lain. Itu sudah diingat-ingat. Lain. Dan inilah hal yang para salaf kita berijma di atasnya. Nah, kenapa kok kita pilih madhab ini? Dikarenakan madhab inilah yang menerapkan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Alkitab wa Sunnah secara sempurna. Ini alasan pertama. Dan yang kedua, ikhwani fillah, dikarenakan perkara yang hak dalam masalah ini kemungkinannya adalah yang dibawa oleh para salaf, dan inilah pendapat yang pertama, atau yang dibawa oleh selain salaf. Dan mana kemungkinan yang benar? Indah coba. Bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh para salaf. Itu sudah. Sampai di sini yang dipegang. Aku Iqbal, Ridwan, Tayyib. Barakallahu fikum, naktabi bihadza insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan kaidah untuk adillah ini ikhwan fillah, memang syekh badannya apa, rudud, yaitu bantahan terhadap ahli batil. Maka antum harus kuasai dengan baik. Nah, kuasai dengan baik. Nah, paham ikhwan fillah, bukan dihafal tok. Di sini butuh betul-betul paham. Makanya kira-kira yang belum paham tanya kepada teman yang sudah paham atau bertanya na'am tayyib di dalam darus. Barakallahu fiikum, subhanallahi.